Aku sudah, aku lelah, aku bosan mendengar kisahmu. Ku tak ingin kau sakiti aku lagi. Mungkin cinta kita telah berakhir. Lupakanlah, aku sudah. Hapus semua cerita yang ada. Walau kita masih saling mencinta, namun ku sudah terlanjur luka. Jangan pernah katakan cinta bila hanya di bibir saja. Ku ingin kau lupakanlah. Aku salah, ku tak bisa menjaga cintamu. Kau yang pernah mengisi hariku, kini kau menduakan cintaku.